إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلف قال المصنف وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Kata musannif rahimahullah, dan juga di dalam kitab sahih. Nah, akan dijelaskan insyaallah bahwa sahih adalah sahih Muslim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Disebutkan pula dalam riwayat dengan lafaz khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma yalunahum, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kata Imran ar-rawi anin nabi radhiyallahu anhu, fala adri adhakara ba'da qarnihi marratain aw thalatha. Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah zamannya, setelah generasinya, dua generasi atau tiga. Yani apakah menyebutkan qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, atau beliau berkata khairu an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thalatha marrat. Thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Kemudian akan muncul generasi setelah kalian, satu kaum yang bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak bisa menjaga amanat. Yanduruna wa la yufun. Mereka bernazar tapi mereka tidak menepati. Wa yadhhar fihi musiman, dan tampak di tengah mereka asiman. Kalimat yashhadun wa la yustashhadun dalam riwayat disebutkan yahlifun wa la yustahlafun. Yani bersumpah tanpa diminta bersumpah. Nanti akan dibahas insyaallah dalam syarahnya. Kita lihat dalam syarahnya, qauluhu wa fi sahih ay fi sahih Muslim kama qulna. Wa akhrajahu Abu Dawud aidha wa Tirmidzi. Warahul Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz khairukum. Wa fi riwayah khairun nas. Sedangkan khairul qurun tidak ada. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatwanya dengan khairul qurun qarni. Akhirnya banyak para ulama, para dai yang ikut menyebutkan khairul qurun qarni. Walaupun semakna sebaik-baik generasi adalah generasiku, khairul qurun qarni. tetapi yang ada lafaz-lafaz ini wallahu taala a'lam, bukan khairul qurun. Walhamdulillah, makna tidak berbeda. Qauluhu khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Li fadilati ahli dzalikal qarn, ini karena keutamaan orang-orang yang ada di generasi tersebut. Siapa yang ada saat itu? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada orang muslim saat itu kecuali Rasulullah, muhajirin, ansar, dan yang bersama mereka dan yang mengikuti mereka. Maka mereka memiliki fadilah, keutamaan yang sangat tinggi. Li fadilati ahli dalikal qarn, yang demikian karena keutamaan orang-orangnya yang ada di dalam generasi tersebut. Fil ilmi wal imani. Fil ilmi la yus'al anhu. Limadha? Li'annahum yata'allamuna mubasharatan minan Nabi SAW ghaddan tariya. Dalam masalah keilmuan tidak perlu ditanya, karena mereka murid-murid langsung dari Rasulullah SAW yang menerimanya dalam keadaan fresh. Abantariya. Wal iman, juga keutamaan iman mereka terbukti. Walaupun iman urusan hati, tetapi terbukti mereka rela mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama ini, membela Rasulullah SAW dalam semua jihad-jihad mereka, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sampai Fathu Mekah. Sampai setelah itu mereka masih berjihad fisabilillah, bersabung nyawa untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan untuk membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi dalil ala ului imanihim, bukti-bukti tentang tingginya iman mereka. Wal amalu salih kadzalik, demikian pula keutamaan mereka dalam amal saleh. Mereka beramal saleh menerapkan qala Allah dan qala Rasul fi mashhadin min Allahi wa rasulih. Mereka beramal saleh dengan disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya walaupun kita disaksikan oleh Allah SWT, jelas, tetapi mereka disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Rasul. Walaupun kita disaksikan oleh Allah SWT, tetapi tidak turun ayat kamu benar, kamu bagus, tidak ada. Lalu para sahabat beramal di saat Quran masih turun, beribadah, beramal saleh dalam keadaan Rasulullah masih hidup, dan ternyata Allah memuji mereka, Rasul juga memuji mereka. Berarti mereka adalah orang-orang yang amalan-amalan salehnya dipersaksikan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allati yatanafasu fiha al-mutanafisun, yang mereka berlomba-lomba di dalamnya. Wa yatafadalu fiha al-amilun, mereka saling mengalahkan atau saling bersaing dalam amal saleh, dan ini syar'i, bagus, terpuji, karena Allah SWT menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Karena Allah berfirman, na'am wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian, bersegeralah. Atau dalam ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, sehingga mereka dalam amal saleh berlomba-lomba. Fa ghalabal khairu fiha wa kathura ahluh, maka kebaikan di generasi tersebut kathura. Fa ghalabal khair fiha, ai fi dzalikal qarn, wa kathura ahluhu, dan juga semakin banyak, semakin banyak ahluhu, ahlul khair, dhamirnya kembali kepada khair. Ini ahlul khairnya semakin banyak, berarti kebaikannya semakin banyak. Oleh karena itu yang dipuji generasinya. Ini semua kalimat-kalimat tadi menerangkan untuk menunjukkan mengapa Rasulullah SAW menyebutkan dengan qarni. Walaupun awalnya ada beberapa lafaz khairun nas atau khairukum atau khairu ummati, tetap di sininya qarni. Yang terbaik adalah generasiku. Kenapa generasinya dipuji? Hah? Bukankah dalam generasi itu ada juga orang-orang yang bukan sahabat? Ada munafikin, ada orang yang belum masuk Islam. Lalu saya katakan, kenapa karena generasiku yang terbaik? Karena ahluhu, tentunya yang namanya ahl, wal hukum ala al-madah, wal hukum ala al-ghalib. Hukum itu termasuk, atau hukum itu pada yang dominannya, yang ghalibnya. Yang ghalibnya ahlul khair, para sahabat. Kathura, semakin banyak orang-orang baik. Kathura ahluhu. Karena kathura ahluhu, maka kebaikannya banyak juga di sana. Banyak yang tidak dikerjakan di zaman-zaman belakangan, dan saat itu dikerjakan semuanya. Dari mulai yang paling kecilnya sampai yang paling tingginya, diterapkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Apalagi sampai kemudian Fathu Mekkah, maka seluruh Jaziratul Arab dikuasai oleh kaum muslimin dan didominasi oleh kaum muslimin, dan yang terbanyak adalah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, faghalabal khairu fiha, maka kebaikan banyak di generasi ini, dan juga penduduknya, orang-orang baiknya lebih banyak di sana. Wa qalla syarru fiha, dan lebih sedikit kejelekan padanya. Wa ahluhu, dan juga orang-orangnya yang jelek juga semakin sedikit di sana. Baik, kalau mau bersih sama sekali enggak akan ada, atau hampir enggak pernah terjadi. Iya, Pak ya. Di zaman kapan? Kecuali kalau sudah qadarullah wa masya'a fa'al, akan terjadi nanti di masa setelah terbunuhnya Dajjal yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa atau Isa alaihi salam, maka saat itulah akan terjadi ketentraman ila akhir sampai beberapa waktu tertentu. Kembali kepada pembahasan. Wa'tazza fihal Islam. Saat itu Islam jaya. I'tazza, ini dari kata aziz, semakin mulia, semakin tinggi. Wal iman juga semakin tinggi. Wa kathura fihi al-ilmu wal ulama. Semakin banyak di sana ilmu dan para ulama. Ibn Abbas memiliki majlis dan memiliki murid-murid. Ibn Mas'ud memiliki majlis dan memiliki murid-murid. Demikian pula para sahabat yang lain memiliki majlis-majlis ilmu dan memiliki murid-murid. Masya Allah. Sehingga jadilah generasi tersebut adalah generasi yang terbaik. Sehingga barakallahu fikum, kita menyimpulkan bahwasanya al-hukmu ala al-ghalib. Kalau kita sedang berbicara negeri Saudi adalah negeri yang paling bagus sekarang ini, kemudian negeri Saudi adalah negeri yang paling gindem, kemudian ada yang berkata, ah, saya lihat di sana ada orang yang begini, begitu, ila akhirnya. Apakah itu bisa membantah? Tidak bisa membantah. Mengapa? Al-hukmu ala al-ghalib. Kita enggak bicara satu persatunya. Kita enggak bicara bahkan penguasanya. Kita enggak hitung. Yang kita hitung adalah berapa banyak di sana kaum muslimin ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah. Kaum muslimin yang masih salat di masjid. Jelas dibandingkan dengan seluruh negara-negara di dunia. Yang paling baiknya dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau dibandingkan dengan qarnu sahabah, ya sudah disebutkan tadi jawabannya. Sebaik-baik generasi, generasi para sahabat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Di mana Saudi? Kemudian yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Yang berikutnya terus bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, baru Saudi. Kan begitu. Ya jauh sekali. Kita enggak bicara tentang dibandingkan dengan zaman sahabat, tetapi sekarang ini di mana ada hukum yang diterapkan dengan kalimat benderanya la ilaha illallah dan hukumnya Quran dan sunnah. Enggak ada di dunia ini, barakallahu. Negara-negara hizbiyin hanya negara khayalan. Nanti kita akan mendapatkan, menjadikan negara mansyurah yang diharapkan, yang dituju, yang akan berdiri tegak dengan la ilaha illallah. Kapan? Sejak zaman Ikhwanul Muslimin di Mesir, tahun 65-an sampai hari ini belum pernah berdiri. Tetapi yang sudah ada mereka celah, mereka ejek, kan aneh. Khayalan mereka belum pernah terwujud, tetapi negara yang sudah mengibarkan la ilaha illallah, yang hukumnya secara resmi adalah Quran dan Sunnah, dan diterapkan hukum-hukum had di sana, mereka tercerca dengan sekian macam ucapan-ucapan. Padahal kalau kita mau lihat al-ghalib, kebanyakan mereka al-shalah. Buktinya masjid-masjid penuh kalau sholat lima waktu. Di sini, apalagi asar, sepi, cuma dua orang atau tiga orang saja. Barakallahu fikum. Itu sudah jelas berbeda. Tapi barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ala kulli hal, generasi yang terbaik generasi pertama. Mengapa? Karena yang terbanyak di sana para sahabat, kaum muslimin yang memegang kitab was sunnah. Kebanyakan mereka orang yang menegakkan hujjah, menegakkan amal saleh ila akhirih. Fakatsura ahlul khairi wa qalla ahlus syarr. Ini juga ukuran. Katsura ahlul khair, ahlul khair banyak, ahlus syarr sedikit. Penduduk Indonesia mana yang terbanyak? Ahlul khair apa ahlus syarr? Hah? Ahlul khair. Dalam artian muslimin yang masih sholat. Sama orang-orang yang tidak sholat. Banyak mana? Itu sudah cukup barakallahu fikum. Sebagai kalimat bahwa negara ini negaranya muslimin. Karena terbanyak muslimin. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Thumma ladina yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Menunjukkan bahwa yang berikutnya adalah generasi yang juga memiliki fadlun. Tetapi ba'da sahabah. Setelah generasi pertama. Fuddilu ala man ba'dahum. Liduhuril islami fihim. Wa kasurat da'i ilaih. Yang berikutnya, generasi kedua, juga dipuji. Walaupun keutamanya di bawah para sahabat, tetapi Nabi masih menyebutkan kemudian yang setelahnya. Berarti atafun ala ma qablah. Kalau atafun ala ma qablah, berarti terkena hukum yang sama atas apa yang sebelumnya. Karena ma'tuf mengikuti hukum al-ma'tuf alaih. Barakallahu fikum. Sedangkan yang diikuti sedang dipuji. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya. Berarti ini juga terpuji. Kemudian generasi setelahnya. Berarti terpuji juga. Berarti semuanya khairu ummah, khairu ummah, khairu ummah, khairu ummah. Tetapi disebutkan secara berurutan dengan kalimat tsumma. Dengan adawat ataf yang berupa tsumma. Tidak hanya memberikan hukum, tetapi ma'a tertib. Ma'a tertib dengan susunan. Ini dulu, baru ini, baru ini. Fudzilu ala man ba'dahum. Berarti generasi kedua juga dipuji. Tapi di atas yang setelahnya. Liduhur l'islami fihim. Karena keislaman sangat dominan pada mereka. Wa kasrat da'i ilaih. Dan juga banyak para da'i-da'i ilaih. Para pengajak-pengajak kepada Allah dan Rasulnya. Pengajak kepada Islam. Warraghib fihi walqa'im bihi. Banyak orang-orang yang menginginkan Islam. Dan banyak orang-orang yang menegakkan Islam. Wa ma dhahara fiha min al-bid'ah, dan belum muncul di tengah mereka kebid'ahan-kebid'ahan. Wa ma dhahara fihi min al-bid'ah unkira wasta'dama wa uzila, dan apa yang muncul dari kebid'ahan di saat itu langsung diingkari dan dianggap besar. Kamu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Lihat Rasulullah, bajunya masih tersisa, bejananya belum pecah, bajunya belum usang. Kamu sudah mengajarkan ajaran baru. Seperti ucapan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Unkira wasta'dama wa uzil. Diingkari, dianggap besar, dan kemudian segera dihilangkan. Seperti bid'atul khawarij ketika muncul diperangi oleh generasi tersebut. wal qadariyah war rafidah, demikian pula ketika muncul qadariyah, golongan para penolak takdir, war rafidah, golongan Syiah. Fa hadhihi al bid'ah wa in kanat qad dhaharat, bid'ah-bid'ah ini walaupun telah muncul sebelumnya, fa ahluha fi ghayatid dulli, tetapi lihat pelaku-pelakunya, fi ghayatid dulli, di puncak kerendahannya, wal maqt wal hawan wal qatl, dalam keadaan dimusuhi, dalam keadaan dihinakan, dalam keadaan bahkan diperangi, fi man anada minhum walam yatub, yaitu mereka yang menentang dalam keadaan tidak mau bertaubat, oleh penguasa bahkan dibunuh. Seperti kisah seorang gubernur Al-Qushairi, Khalid Al-Qushairi, ketika datang kepadanya tukang sihir, atau dalam riwayat ketika didatangkan Ja'ad bin Dirham, dia berkata, "Dahu dahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan sembelih-sembelihanmu ketika hari Idul Adha. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena sudah keterlaluan menentang agama juhudan. Ini barakallahu fikum, diminta taubat juga sudah melalui sekian banyak proses, maka hanya dihukum dengan hukum bunuh. Ini barakallahu fikum di zaman tersebut. Sehingga mau dikatakan apakah di generasi tersebut ada kebidahan? Ada, tetapi sedikit, terhina, sembunyi-sembunyi, enggak berani muncul, bahkan dihukum, bahkan diperangi. Seperti Ali bin Abi Thalib memerangi mereka bersama para kaum muslimin, sahabat, dan juga para tabi'in, para generasi kedua menjadi pasukannya Ali bin Abi Thalib. Seperti Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Fala adri adakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan, aku tidak tahu, kata Imran bin Husain, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebutkan setelah generasi beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali. Tsumma allatheena yalunahum. Hadha ash-shakk min rawil hadits Imran bin Husain. Ini adalah keraguan dari rawil hadits Imran bin Husain. Tetapi keraguan yang seperti ini tidak mengurangi kesahihan hadits. Mengapa? Tidak ada masalah apakah tiga atau dua. Yang jelas, kalau Nabi menyatakan dua misalnya, generasiku, kemudian tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum, berarti dua qarn. Berarti yang keempatnya bagus apa jelek, atau bagusnya setelahnya? Jelas, kalau ini terbaik, kemudian ini, berarti ini yang berikutnya lagi. Otomatis disebut ataupun tidak disebut. Tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Setelah mereka bertiga ini, setelah generasi tiga ini. Generasi yang mana berarti yang berikutnya? Ya generasi setelahnya. Iya kan? Tidak mungkin ini ada di sini, atau di sini, atau di sini. Enggak mungkin. Pasti ada di bawahnya. Karena Nabi menyebutkan tiga. Maka kalaupun disebutkan, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum, ya sama saja. Maka disebut dua atau tiga, tidak ada pertentangan, walhamdulillah, karena itu gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa keadaan mereka, keadaan keutamaannya menurun, menurun, menurun. Walaupun tiga generasi ini berarti tiga generasi yang memiliki keutamaan yang langsung dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wal masyhur bil riwayat, tetapi yang masyhur dalam riwayat-riwayat hadis ini bahwa yang disebut adalah tiga generasi saja. Anal qurunul mufaddalah thalathah. Bahwa generasi yang utama itu tiga. Itu yang masyhur, riwayat yang lebih terkenal. Ats-tsalits dunal awwalaini fil fadl. Yang ketiga tidak seperti dua yang pertama. Yang kedua tidak seperti yang pertama. Yang ini tidak seperti dua ini. Yang ini tidak seperti yang ini. Karena pakai kalimat summa. alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum likasrat dhuhuril bid'ah. Mengapa kau yang ketiga ini tidak sama dengan yang dua pertama? Karena di ketiga sudah mulai banyak kebid'ahan-kebid'ahan. Artinya bid'ah-bid'ah besar yang dibahas. Artinya penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatan. Sudah semakin banyak aliran-aliran sesat. Walaupun tidak seperti sekarang banyaknya. Ya. Sekarang justru sebaliknya. Ahlul khair, ahlul sunnah sudah mulai sedikit. Lakinnal ulama mutawafirun. Tetapi di generasi ketiga, ulama masih banyak. Wal Islam fihi zahir. Sedangkan Islam juga tegak di sana. Wal jihad fihi qa'im. Jihad juga masih berlangsung. Melawan orang-orang kafir. Thumma dhakara ma waqa'a ba'da salas. Kemudian Nabi menerangkan apa yang terjadi setelah tiga generasi. Apa yang terjadi setelah tiga generasi? Al-jafa fid din. Mulai mereka kering dari agama. Kathural ahwa atau kathratul ahwa. Sudah mulai banyak orang-orang lebih mengikuti hawa nafsu. Maka Nabi berkata, thumma inna ba'dakum. Kemudian setelah kalian, ada satu kaum. Yashhaduna wala yustashhadun. Mereka bersaksi sebelum diminta persaksian. Listighfafihim bi amri syahadah. Ini berarti generasi yang sudah mulai meremehkan masalah persaksian. Mulai menggampangkan masalah persaksian. Murah bagi mereka persaksian. Aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi. Padahal dulu tidak gampang mereka mempersaksikan kecuali ala ilmin wasidqin. Kecuali atas keilmuan, kejujuran, kepercayaan, yakin. Generasi tersebut atau generasi setelahnya mulai menggampang-gampangkan persaksian. Wa adam taharrihim lisidqi. Karena dan mereka tidak taharri berupaya untuk jujur. Tidak berupaya untuk jujur. Wadzalika liqillati dinihim, yang demikian karena sedikitnya agama mereka. Wadhu'fa islamuhum, dan karena lemahnya keislaman mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau awalnya kata mereka, dulu kami di zaman pertama berdagang dengan kaum muslimin, kami percayakan dengan keislamannya. Kami berdagang dengan kaum Yahudi dan Nasrani, kami mengandalkan amanahnya. Artinya orang kafirnya masih menjaga amanah. Tetapi sekarang aku gak bisa berdagang kecuali kepada si fulan dan si fulan. Cuma dua yang disebut. Apa maknanya? Yang lain sudah banyak kalimat-kalimat. Wallahi, sungguh aku bersaksi. Ana syahid. Ila akhirnya dalam keadaan tidak benar. Itu kalau dibangkitkan hari ini kira-kira ngomong apa? Sekarang aku gak bisa berdagang. Mau nyari orang jujur susah. Karena mereka sudah memiliki pegangan yang baru, bukan agama. Apa pegangan barunya? Hah? Nah, dagang gak jujur aja susah, apalagi mau jujur. Gak jujur aja susah, apalagi mau jujur. Padahal Nabi menyatakan, At-tajir sadiq ma'i kahataini fil jannah. Pedagang yang jujur bersamaku. Begini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Bersamaku begini dalam jannah. Masya Allah. Kok kenapa begitu tingginya kedudukan seorang pedagang yang jujur? Jawabannya. Atrukukum ma'al jawab. Bisa jawab gak? Kina idhamil bala bi'idhamil jaza. pahala itu sesuai dengan beratnya. Ternyata jadi tajir shadiq suatu saat menjadi perkara yang sangat berat, khususnya hari ini. Enggak tahu di masa mendatang. Sangat susahnya untuk menjadi tajir shadiq. Sehingga pahalanya pun sangat tinggi sekali. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira.